بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan siksa kubur adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila ia meninggal, maka diperlihatkanlah kepadanya tempat duduknya, yaitu di akhirat, setiap pagi dan petang. Apabila ia termasuk di antara penghuni surga, maka tempat duduk yang diperlihatkan kepadanya adalah tempat duduk penghuni surga. Dan ini merupakan kenikmatan di alam kubur. Dan apabila ia termasuk di antara penghuni neraka, maka tempat duduk yang diperlihatkan kepadanya adalah tempat duduk penghuni neraka. Dikatakan kepadanya, ini adalah tempat dudukmu, sampai Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu kepadanya di hari kiamat nanti. Apabila seseorang termasuk di antara penghuni neraka, lalu diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka setiap pagi dan petang di alam kubur, maka ini adalah siksaan di alam kubur. Wa hadithul Bara ibn Azib radhiyallahu anhu at-tawil. Demikian pula hadith Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang. Wa minhu, dan di antaranya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, fayatihi ay al-mu'mina malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbiyallahu fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu dinil islamu fayaqulani lahu ma hadzal rajulu alladhi bu'itha fikum fayaqulu huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulani lahu wa ma 'allamaka fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Lalu datang kepadanya, yaitu seorang mukmin, dua malaikat, yaitu di dalam kubur. Lalu kedua malaikat tersebut pun mendudukkannya, kemudian berkata kepadanya, siapa Rabbmu? Lalu ia mengatakan, Rabbku adalah Allah. Kemudian keduanya mengatakan kepadanya, apa agamamu? Lalu ia mengatakan, agamaku adalah Islam. Kemudian kedua malaikat tersebut kembali berkata kepadanya, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Ia pun berkata, ia adalah utusan Allah alaihi salatu wassalam. Kemudian kedua malaikat tersebut pun kembali berkata kepadanya, apa yang membuatmu tahu? Lalu ia mengatakan, aku membaca kitabullah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ. Apabila seorang mayit dimakamkan, atau Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian dimakamkan, maka datanglah kepadanya dua malaikat, yang hitam, yang biru, yaitu kedua matanya. Yuqalu li ahadihima al-munkaru wal-akhari an-nakiru. Yang salah satunya disebut dengan malaikat mungkar, dan yang lainnya malaikat an-nakir. Fayaqulani, lalu kedua malaikat tersebut mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam? Fayaqulu ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maka ia pun mengatakan apa yang dahulu ia katakan di dunia. Laki-laki tersebut adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hambanya dan utusannya. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Lalu kedua malaikat tersebut berkata, sungguh kami mengetahui bahwa engkau akan mengatakan hal ini. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'ina. Kemudian dilapangkanlah untuknya di dalam kuburnya seukuran 70 hasta kali 70 hasta. Satu hasta adalah jarak antara ujung jari dengan siku. Thumma yunawwaru lahu fihi. Kemudian diterangilah untuknya di dalam kuburnya. Thumma yuqalu lahu nam. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Fayaqulu arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum. Lalu ia berkata, apakah boleh aku kembali kepada keluargaku, lalu aku kabarkan kepada mereka. Fayaqulani nam kanaumatil arusi alladhi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'athahullahu min madja'ihi dhalika. Lalu kedua malaikat tersebut pun berkata kepadanya, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidaklah membangunkannya kecuali istri yang paling ia cintai, sampai Allah Azza wa Jalla membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaquluna faqultu mithlahu la adri. Dan apabila orang yang dimakamkan tersebut adalah seorang munafik, na'udzubillah, maka ia mengatakan, aku mendengar orang-orang mengatakan, maka aku pun mengatakan yang semisal dengannya. Aku tidak tahu. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalika. Maka kedua malaikat tersebut pun berkata, sungguh kami mengetahui bahwa engkau akan mengucapkannya. Fayuqalu lil ardil ta'imi alaihi fataltaimu alaihi. Kemudian dikatakan kepada bumi, himpitlah ia, maka bumi pun menghimpitnya. Fatakhtalifu fiha adla'uhu, lalu berselisih padanya tulang-tulang rusuknya. Tulang-tulang rusuk, sebagaimana kita ketahui, demikian kurang lebih posisinya. Yang dimaksud dengan takhtalifu alaihi adalah menjadi seperti ini. Ini makna takhtalifu fiha adla'uhu, tulang-tulang rusuknya berselisih, na'udzubillah. Dan inilah siksaan di dalam kubur. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min majja'ihi dhalika. Maka ia senantiasa disiksa di dalam kubur sampai Allah Ta'ala membangkitkannya dari tempat pembaringannya tersebut. Na'udzubillah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا تشهد أحدكم فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, yaitu di dalam salat, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Hendaklah ia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjali, dan dari keburukan fitnah al masihid dajjal. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. Dan dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Nabi عليه الصلاة والسلام dahulu berdoa di dalam salat, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri, wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjali, wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wal adillatu ala azabil qabri wa na'imihi mutawatiratun, dan dalil-dalil yang menunjukkan siksa kubur dan kenikmatan kubur mutawatir, yaitu diriwayatkan dari sekian banyak jalan periwayatan dalam setiap tingkatan sanadnya. Wa ma'a hadza fal mu'tazilatu wa man naha nahwahum yunkiruna 'adzabal qabri. Dan bersamaan dengan ini, orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka mengingkari siksa kubur. Wahum la yusallimuna bil ahadithin nabawiyyati bihujjati annaha akhbaru ahadin la tufidu illa dhanna. Dan mereka tidak mau menerima hadis-hadis Nabi dengan alasan bahwasanya hadis-hadis tersebut adalah khobar-khobar ahad, yaitu khobar-khobar yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Khobar-khobar tersebut tidak memberikan faedah kecuali sangkaan belaka. Wahadihi mughalatatun, dan ini merupakan sebuah kesalahan. Fa akhbarul ahadillati talaqqathal ummatu bil qabuli tufidul ilmal yaqiniyya. Karena khobar-khobar ahad yang umat ini mengambilnya dengan penuh penerimaan memberikan faedah ilmu yang yakin. Wa ahadithu azabil qabri mutawatiratun wa talaqqatha al ummatu bil qabuli. Demikian pula hadis-hadis tentang siksa kubur mutawatir datang dari sekian banyak jalan periwayatan dalam setiap tingkatan sanadnya, dan umat ini mengambilnya dengan penuh penerimaan. Wal Qur'anu yu'ayyidu hadhihi al-ahadits al-mutawatirata, dan Al-Qur'an menguatkan hadis-hadis yang mutawatir ini. Qala ta'ala fi fir'auna wa qaumihi, Allah ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adhab. Neraka diperlihatkan kepada mereka, yaitu di dalam alam kubur, setiap pagi dan petang, dan pada hari tegaknya kiamat nanti masukkanlah alu Fir'aun, Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang paling pedih, yaitu neraka wal'iyadu billah. Diperlihatkannya neraka kepada Fir'aun dan para pengikutnya di alam kubur setiap pagi dan petang, ini adalah salah satu bentuk siksa kubur. Fa'arduhum 'alan nari ghuduwan wa 'ashiyan huwa min 'adzabihim fil barzakhi. Maka diperlihatkannya kepada mereka neraka setiap pagi dan petang, termasuk di antara siksaan bagi mereka di dalam alam barzakh, yaitu alam kubur. Thumma yawmal qiyamati yaqulullahu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Kemudian pada hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam siksaan yang paling pedih, yaitu neraka. Na'udzubillah. Fahum ashaddun nasi azaban yawmal qiyamati ba'da azabihim fil barzakhi. Maka mereka adalah manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat nanti, setelah siksaan yang ditimpakan kepada mereka di dalam alam barzakh. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjali. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian serta dari keburukan fitnah al-masihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bihawdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama walikulli nabiyyin hawdun illa salihan an-nabiyya alaihi salamu fa inna hawdahu dar'u naqatihi. Dan mengimani telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hari kiamat, dan setiap nabi memiliki telaga kecuali Nabi Saleh alaihi salam, karena sesungguhnya telaga beliau adalah ambing untanya. Dar'u, ambing, yaitu yang diambil darinya susu pada kambing, sapi maupun unta. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن لرسولنا محمد sallallahu alaihi wasallam hawdan aziman yariduhul mu'minuna min ummatihi man shariba minhu syurbatan la yadhma'u ba'daha abadan. Di antara aqidah ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani bahwasanya Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki sebuah telaga yang besar, yaitu di hari kiamat, yang akan didatangi oleh orang-orang beriman dari umat beliau. Barang siapa minum darinya satu tegukan saja, maka ia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Wa qad tawatharatil ahaditsul waridatu fi hadzal haudil azimi alladhi akramallahu bihi rasulanal karima wa ummatahu. Dan sungguh mutawatir hadis-hadis yang datang tentang telaga yang besar ini, yang Allah Ta'ala muliakan dengannya Rasul kita yang mulia dan umat beliau alaihi salatu wassalam. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa tafaddalu wa barakallahu fikum.